Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة أما بعد معاشر المسلمين رحمني ورحمكم الله. Kita masih pada bab fadlu salatil jamaah, keutamaan dari salat berjamaah. Terakhir kita pada hadis yang ke-1080, hadisnya Abu Darda radhiyallahu ta'ala an. Dan pada hadis ini yaitu sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Min thalathatin fi qaryatin wala badwin." Tidaklah ada tiga orang dalam sebuah desa, sebuah wilayah, la tuqamu fihimus shalah, tidak ditegakkan di antara mereka salat secara berjamaah, illa qad istahwadha alaihim syaitan, kecuali pasti syaitan akan menguasai mereka. Fa alaikum bil jamaah, maka wajib atas kalian untuk mengerjakan salat secara berjamaah. Fa inna ma yakulu dhi'bu minal ghanamil qasiyah, hanyalah serigala itu memakan dari domba yang bersendirian. Riwayat Abu Dawud dengan sanad yang hasan. Terakhir dari hadis ini kita ambil beberapa faedah, di antaranya adalah bahwasanya syaitan itu senantiasa mengganggu manusia, demikian juga ketika manusia sedang apa? Salat. Telah kita sebutkan beberapa gangguan syaitan di dalam salat, seperti was-was, seperti merasa kita telah buang angin, ya, lupa rakaat keberapa kita, ya, masuk ke dalam celah-celah shaf, na'am, dan mengingatkan kita kepada perkara-perkara yang tadinya kita sudah melupakannya. Ya. Bahkan sampai kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, termasuk dari gangguan syaitan ketika kita salat adalah ketika kita menoleh. Kata Rasulullah sallam ketika ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha bertanya tentang anil iltifat, menoleh di dalam sholat, kata Rasulullah SAW, huwa ikhtilasun yakhtalisuhu syaitanu min sholatil abdi. Itu adalah copetan syaitan dari sholatnya seorang hamba. Jadi gangguan-gangguan itu ma'asyara al-muslimin rahimani wa rahimakumullah benar adanya, dan syaitan yang mengganggu manusia dalam hal ini disebut sebagai syaitan khunzabun. Khunzab. Dan kita pada kesempatan malam hari ini insyaallah taala nadzkur, akan kita sebutkan beberapa solusi bimbingan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, na'am, ketika syaitan mengganggu di dalam salat kita. Ma'asyara al-muslimin rahimani wa rahimakumullah, di antara hal yang perlu kita kerjakan, lakukan, ya, karena kita telah sebutkan bahwasanya syaitan sudah mengganggu kita sejak kita hendak berangkat dari rumah, ya. Makanya syaitan-syaitan ketika mendengar azan mereka lari, lalu balik lagi, tidak balik lagi, menunjukkan mereka menggoda, mengganggu manusia untuk mengerjakan sholat di awal-awal waktu bahkan. Maka ma'asyara al-muslimin rahimani wa rahimakumullah, di antara hal yang semestinya kita kerjakan ketika kita hendak keluar dari rumah kita, untuk menuju sholat di masjid, maka hendaknya ketika kita keluar rumah membaca doa bismillahi tawakkaltu ala allahi la hawla wa la quwwata illa billah. Tetap membaca meskipun yang kita tuju adalah untuk apa? Sholat masjid. Tetap kata Rasulullah SAW, bila salah seorang di antara kalian Ya, ketika keluar mengatakan Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah, aku bertawakal hanya kepada Allah. La haula wala quwwata illa billah. Tidak ada daya dan upaya kecuali dari Allah Subhanahu wa taala, maka dikatakan kepadanya qad hudita wa kufita wa wuqita. Sungguh engkau telah hudita, diberi petunjuk hidayah, wa kufita, diberi kecukupan, wa wuqita, dan engkau juga diberi wiqayah, penjagaan. Maka fatanaha anhu syaitan, maka syaitan pun akan lari darinya. Nah, ini penting. Sehingga hendaknya kita membaca doa ini, Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Untuk apapun, ketika kita keluar rumah baca. Ya. Maka kata Rasulullah SAW, syaitan akan lari dari yang seperti ini. Maka qala syaitanun akhar, ada syaitan lain yang bertanya kepadanya, kenapa engkau pergi? Maka kata syaitan yang lari tersebut mengatakan, kaifa birrajul, bagaimana mau bisa mengganggu terhadap seseorang yang zalim. Qubaba hudiya wa kufiya wa wuqiya. Apa yang bisa saya lakukan? Apa yang bisa saya kerjakan terhadap seseorang yang hudiya, telah diberi petunjuk, wa wuqiya, telah diberi kecukupan. Ya, enggak bisa dibisikkan lagi, yaidukumul faqra. Setan itu membisikkan kefakiran. Nah, orang-orang yang membaca bismillah tawakkaltu 'alallahi la haula wala quwwata illa billah. Ya. Itu kufi ya, diberi kecukupan. Ya, maka syaitan pun susah untuk menggoda tentang kefakiran. Dan yang terakhir wa wuqiya, dan dia telah diberi perlindungan. Maka ma'asyaral muslimin rahimani wa rahimakumullah, hendaknya kita ketika hendak pergi kemanapun, keluar dari rumah, ya, baru keluar, tutup pintu, langsung baca doa tersebut. Ya, demikian pula ketika kita hendak mengerjakan sholat, mengerjakan ibadah. Ini yang pertama. Yang kedua, ma'asyara al-muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di antara solusi atau bimbingan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, naam, ketika syaitan datang mengganggu kita, ya, di dalam sholat-sholat kita, ketika dia menjadikan sholat kita terlupakan, kita sudah sampai ayat apa, bacaan apa ini dan seterusnya, kata Rasulullah SAW, hendaknya kita meludah ke sebelah kiri. Nah, diriwayatkan dari Al-Imam Muslim dalam kitab sahihnya, di sahabat Uthman ibnu Abil As radhiyallahu taala an, beliau ketika itu mengeluhkan, wahai Rasulullah, inna syaitana qad hala baini wa baina salati wa qiraati yalbisuha alayya. Wahai Rasulullah, syaitan telah masuk mengganggu dalam salatku, menjadikan bacaan dan juga salatku itu tidak karuan, bercampur. Maka Rasulullah SAW, mengatakan, dzaka syaitanun yuqalu lahu khunzabun. Itu adalah syaitan yang disebut sebagai syaitan khunzab. Fa idza ahsastahu, kalau engkau diganggu oleh dia, ya. Fata'awwadz billahi minhu, maka hendaknya berta'awudz darinya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Lalu apa? Watfil ala yasarika thalathan. Kemudian meludahlah dengan ludah yang ringan, banyak anginnya tetapi airnya dikit. Ya, beda dengan busok. Dalam bahasa Arab, kalau busok itu seperti kita meludah, banyak airnya. Ya. Kalau nafakh, yanfus, ya, itu hampir imbang. Nah, atau lebih banyak anginnya. Kalau watfil ini, barakallahu fikum, lebih banyak anginnya. Nah, kurang lebih seperti itu. Ya. Dan juga cara mengerjakannya dilihat-lihat. Kalau dalam sholat berjamaah, kalau bisa nunggu momen. Apa maksudnya nunggu momen? Ketika sebelah kita ruku misal, baru kita. Ya. Khawatir orang tersebut nggak tahu, nggih. Ya, nggak tahu kalau itu adalah sunnah ketika kita merasa sholatnya diganggu oleh syaitan. Ya, langsung orangnya marah, repot, malah ludah, kan? Kacau, bubar semua malah sholatnya. Iya, Nah, maka dilihat-lihat dan ludahnya tidak banyak airnya. Barakallahu fikum. Ingat ke sebelah mana? Sebelah kiri. Kenapa tidak kanan? Karena kanan disebutkan oleh para ulama, barakallahu fikum, ya, tidak boleh kita meludah di sebelah kanan karena di sebelah kanan itu ada malaikat yang mencatat kebaikan. Yang kiri mencatat keburukan. Kalau perkara mubah, catat di mana? Kapan-kapan insyaallah, panjang. Kalau kata Utsman ibnu Abi al-As radhiyallahu ta'ala mengatakan, qala fa'altu dzalik. Aku mengerjakan apa yang dibimbingkan oleh Rasulullah SAW itu ketika diganggu syaitan bertawud. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tiga kali. Kata beliau, fa'adhabahullahu anni, maka Allah pun menyingkirkan, menjauhkan dia dariku. Langsung beliau kerjakan, ternyata benar. Ya, ternyata benar. Langsung syaitan itu dibuat pergi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini barakallahu fikum cara atau bimbingan Rasulullah SAW yang kedua ketika datang syaitan di dalam sholat kita. Jangan ragu-ragu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya, meskipun ini adalah bukan bacaan dalam bacaan sholat. Ya, bacaan sholat hanya sekali nanti. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Ya, tapi kalau diganggu dimanapun posisinya, sujud, ruku atau yang lainnya, boleh membaca doa ini. Ya, tentunya setelah zikir-zikir yang rukun ataupun zikir yang wajib. Zikir rukun seperti Al-Fatihah itu rukun, baru selesai itu dibaca. Ya. Nah, atau ketika ruku baca zikirnya dulu, Subhana Rabbiyal Azim. Tamyi wa bihamdi, boleh terus baru baca doa ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nah, boleh. Ya, meskipun bukan termasuk dari doa salat. Ya. Seperti seorang kalau bersin, boleh enggak dia mengucapkan alhamdulillah? Nah, boleh. Yang tidak boleh adalah mengucapkan yarhamu kallah. Ini betul-betul terjadi. Ya. Ketika itu Muawiyah ibn al-Hakam radhiyallahu taala an, ya, enggak belum tahu dia bahwasanya di dalam salat itu la syughlun, ada kesibukan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika itu ada yang bersin. Ya. Haji. Mengucapkan alhamdulillah hamidullah. Alhamdulillah. Refleks Muawiyah ibnul Hakam radhiyallahu taala an yarhamukallah kata dia. Langsung semua jamaah apa? Menepuk, menegur. Ya. Barakallahu fikum. Ditegur tapi dengan cara dia. Ditepuk tangannya. Ya, mengucapkan subhanallah, khawatir nanti Rasulullah SAW yang salah, ya, pikirannya salah. Ini untuk intinya mengingatkan. Tapi enggak berani ngomong. Ketika selesai sholat, Rasulullah SAW mengingatkan bahwasanya di dalam sholat ini la sunglun, ada kesibukannya itu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, disebutkan di situ. Kenapa alhamdulillahnya Rasulullah SAW tidak menegur? Kan tidak ditegur yang mengucapkan alhamdulillah. Tapi yang ditegur justru siapa? Muawiyah ibnu Hakam radhiyallahu taala ketika mengucapkan yarhamukallah. Kenapa? Karena ucapan alhamdulillah, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, itu adalah ucapan antara dia kepada Allah Subhanahu wa taala, zikir. Maka diperbolehkan. Adapun ucapan yarhamukallah, apa maknanya? Semoga Allah merahmatimu. Allahnya yang pihak yang ketiga, namanya dhamir ghaibnya atau ghaibnya barakallahu fikum yang dibicarakan, ya. Kanya yang diajak bicara, kamu itu siapa? Orang yang bersin. Nah, ini sebab dilarang ditegur oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adakanya semoga Allah merahmatimu, ini tidak boleh. Tidak boleh kita berbicara, ya, kepada manusia. Ya. Kalau zikir boleh, seperti alhamdulillah ketika bersin atau mengucapkan ta'awud ketika kita diganggu syaitan. Barakallahu fikum. Ini bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kedua. Itu mengucapkan ta'awud dan meludah ringan ke sebelah kiri sebanyak berapa? 3 kali. Yang selanjutnya, di antara bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar kita tidak diganggu oleh syaitan ketika sholat adalah sholat dengan memakai sutrah. Apa itu sutrah? Pembatas depan, suter. Sater itu penutup. Ya, jadi penutup. Itu barakallahu fikum bisa menjadikan kita tidak lagi diganggu oleh syaitan. Atau minimalnya syaitan itu apa? Gangguannya berkurang. Barakallahu fikum. Disebutkan na'am oleh Ali atau Mula Al-Qari, Syekh Ali Al-Qari, ketika beliau mensyarah atau menjelaskan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan juga Al-Imam An-Nasa'i rahimahumullah, yaitu sebuah hadis kata Rasulullah SAW, "Idza shalla ahadukum ila sutratin falyadnu minha." Apabila salah seorang di antara kalian sholat menghadap sutrah, falyadnu minha, maka hendaknya dia mendekat. Jadi kalau pakai sutrah, barakallahu fikum, itu kita mendekat. Jadi bukan hanya sekedar memakai apa? Sutrah. Kalau hadis tentang sutrah kata Rasulullah SAW, la tusalli ahadukum, la tusalli illa sutratin. Janganlah kalian sholat kecuali di depannya ada apa? Sutrah. Dan ini dilakukan oleh Rasulullah SAW. Bahkan ketika di rumah beliau mengambil sutrah. Di lapangan, ya enggak ada orang di padang pasir. Tetap beliau sallallahu alaihi wasallam juga pakai sutrah. Terkadang pakai pelana. Tahu pelana ya, yang buat duduk di atas kuda atau unta taruh depan sama beliau. Terkadang beliau juga memakai tongkat. Sebuah tongkat asok kita ditancapkan. Dan ini ma'asyara al-muslimin rahimani wa rahimakumullah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, falyadnu minha. Bukan hanya sekedar kita memasang sutrah, mengambil sutrah bisa dengan tembok atau yang lainnya. Ya, paling tidak satu jengkal lah. Atau orang tahu kalau itu adalah apa? Sutrah. Itu ketentuannya. Falyad minha. Perintah dari Rasulullah SAW yang kedua adalah, maka kita mendekat. Sedekat apa? Dekatnya barakallahu fikum, kata Rasulullah SAW, ya, itu mamar rusyad. Sejarah anak kambing itu bisa lewat. Ini diukur ketika kapan kita sujud. Ya, jangan diukur pas kita berdiri. Ya, kalau kita berdiri, jarak kita dengan sutrah atau tembok misal, ya, satu anak kambing lewat, mama rusyad. Ya, gak bisa sujud. Ya. Ketika sujud, jaraknya segitu. Berarti dikira-kira saja. Ya, dikira-kira kita bisa sujud, misalkan sedikit, nah itu. Itu namanya kata Rasulullah SAW mendekat. Ini juga perintah siapa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa hikmahnya? Kata beliau Sallallahu Alaihi Wasallam, la yaqta'u syaitanu alaihi salatahu, sehingga syaitan itu tidak bisa apa? Memotong salatnya. Maka kata Mula Ali Al-Qari rahimahullah, fastufidu atau fastufida min anna sutrata tamna'u istila'a asyaitani 'ala al-musalli. Maka diambil dari hadis ini, ya, bahwasannya yang namanya sutrah itu tamna' istila'i syaitan atau istila'a syaitani 'ala al-musalli. Sesungguhnya sutrah ustufida, ya, diambil faedah bahwasanya sutrah itu bisa menghalangi syaitan merasa tinggi, merasa angkuh, merasa bisa berkuasa alal musalli, di hadapan orang yang sedang sholat. Nah, ini kata beliau. Wa tamakkunihi ala qalbihi bil waswasah. Dan juga bisa menghalangi hinggapnya syaitan di hati orang yang sholat, yang bisa memberikan was-was. Nah, imma kullan aw ba'dhan bihasabi sidqil musalli wa iqbalihi fi sholatihi 'ala Allah. Bisa jadi dengan kita menghadap apa kiblat atau di depan kita terdapat sutrah, barakallahu fikum, ya, itu bisa benar-benar menghilangkan semua gangguan dan was-was syaitan dalam sholat kita, atau hanya sebagiannya, yakni melemahkan, melemahkan gangguan syaitan. Jadi kata beliau, ya, ini sesuai dengan kejujuran orang yang sholat tersebut dan khusyuknya dia ketika sholat menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kata beliau, wa inna adamaha yumakkin syaitan min izlalihi amma huwa bi'adadihi minal khusu'i wal khudu'. Dan sebaliknya, apa yaitu sesungguhnya tanpa adanya sutra ini menjadikan syaitan itu mampu mengganggu dia dan menghalangi dia dari kekhusyuan dan ketunduan, wa tadabburihi wa zikri, dan juga bisa mengganggu dia untuk mentadaburi zikir-zikir dan surat-surat yang dia baca dan juga zikir. Ini Syekh Al-Mula Ali Al-Qari rahimahullah yang ucapannya sering dinukil di dalam syarah Abi Dawud, syarah At-Tirmidzi, sering. Bahkan Ibnu Hajar juga sering menukil ucapan beliau dalam Fathul Bari. Ya. Namanya Ali Al-Qari Al-Mula, bukan. Nah. Ini kata beliau barakallahu fikum, ketika Rasulullah SAW mengatakan, "Idza shalla ahadukum ila sutratin," kalau salah seorang di antara kalian itu salat di depannya mengambil sutra, dalam riwayat lain apa Rasulullah SAW melarang, janganlah kalian sholat kecuali menghadap sutra. Kalau sudah menghadap, kata Rasulullah SAW, perintah yang kedua apa? Falyadnu minha, mendekatlah. Dekat, benar dekat. Kenapa? La yaqta'u syaitanu alaihi sholatahu, sehingga syaitan tidak bisa memotong sholatnya. Apa makna memotong di sini? Kalau kita pahami dari maksud atau dari ucapan Ali Al-Qari rahimahullah, maksudnya adalah syaitan memotong dan memutus kekhusyuan sholat kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya tadi beliau jelaskan, ya, kalau kita mengambil sutra, maka itu bisa menghalangi syaitan untuk berkuasa dan hinggap di hati orang yang sholat, untuk memberikan was-was, baik secara keseluruhan benar-benar syaitan tidak ada atau sudah. Dan sebaliknya, ketika kita tidak memakai sutra, apa? Bisa menjadikan syaitan itu menjauhkan diri dari kekhusyuan dan juga kekhudu'an, mengganggu tadabur dan juga zikir kita. Jadi, ketika kita mendekat dengan sutra untuk menjaga salat kita dari orang-orang yang lewat, di antara hal yang lainnya adalah apa? Menjadikan syaitan itu tidak berkuasa mengganggu kita, tidak bisa memutus hubungan kita yang sedang khusyuknya, sedang fokusnya dengan tunduknya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, maka kata Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah dalam sifat asli sifat salatin Nabi, "Fandur ila mutaba'ati sunnah wa ma yatarattab 'alayha min al-fawaidil jammah." Maka lihatlah faedah-faedah yang sangat-sangat bermanfaat, kapan? Ketika kita melaksanakan, mengamalkan, mengikuti sunnahnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mana sutoh? Ternyata faedahnya sangat sangat banyak. Barakallahu fikum. Nah, ini yang keberapa tadi? Yang ketiga. Yang keempat. Di antara bimbingan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam agar, atau ketika kita diganggu oleh syaitan, atau agar gangguan syaitan melemah atau bahkan hilang ketika kita sedang sholat, barakallahu fikum, adalah menghalangi orang yang lewat. Menghalangi orang yang lewat. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah dengan sanad yang jayyid, hadisnya sahih, Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tusalli illa ila sutratin. Janganlah engkau salat kecuali dengan menjadikan di hadapan kalian adanya sutrah. Kecuali dengan menghadap sutrah. Wala tad' ahadan yamurru baina yadayk, dan jangan sekali-kali engkau biarkan seorang pun melewati di hadapan kalian. Apa maknanya? Ketika kita sudah mengambil sutrah, maka jangan sampai ada satu orang pun yang lewat di antara dia dan sutrah. Paham? Tapi kalau dia lewatnya di belakang sutrah, tidak masalah. La yadur hadza. Yang ini tidak memadaratkan. Lalu kata Rasulullah SAW, fa in aba, kalau dia tetap ngeyel, enggan, fal tuqatilhu, hendaknya engkau perangi dia. Apa maknanya? Dicegat dengan yang lebih keras. Perangi, enggak mau, kok tetap jalan, dorong sedikit. Ini makna fal tuqatilhu. Ya. Kalau kita artikan secara tekstual, dari Arab langsung bahasa Indonesia, artinya apa? Maka perangilah dia. Qatala tuqatil, engkau perangi dia. Perintah Rasulullah SAW. Tapi maknanya adalah apa? Kita halangi dengan yang lebih tegas. Ketika enggan, maka kata Rasulullah SAW, fa inna ma'ahu qarin. Maka ketika itu, kenapa harus dihalangi? Karena dia sedang bersama qarin. Sedang bersama qarin. Barakallahu fikum. Dalam riwayat lain hanya disebutkan fa innahu syaitan. Dia itu adalah syaitan. Apa maknanya? Sebagian ulama mengatakan perbuatan dia adalah perbuatan syaitan. Makna yang kedua, apa yang dimaksud bahwasanya dia adalah syaitan yang enggan dihalangi atau dicegah tersebut? Makna yang kedua adalah dia adalah syaitan dari kalangan manusia. Dan makna yang ketiga, barakallahu fikum, fa inna ma'ahu syaitan, bahwasanya maknanya adalah orang tersebut ketika dihalangi kok enggan. Kenapa? Karena dia sedang bersama syaitan. Yang mana hakikatnya syaitan itulah yang menjadikan, membisiki dia, memaksa dia untuk tetap lewat di hadapan orang yang sholat. Ya. Harus dihalangi. Ini sebenarnya bisa jadi dia sedang bersama syaitan yang membisiki dia. Maka barakallahu fikum. Di antara apa yang dibimbingkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar syaitan juga tidak mengganggu kita dengan bentuk yang seperti ini, apa? Menghalangi dia dari melewat di hadapan kita. Nah, ini dalam sholat yang sendiri. Adapun sholat secara berjamaah, maka sutrahnya dicukupkan dengan sutrah imam. Karena zaman dulu, ya, seingat kita adalah Anas bin Malik radhiyallahu taala atau Ibnu Abbas, ya, itu pernah sholat berjamaah beliau lari-lari di antara saf-saf kaum muslimin dan tidak dilarang oleh seorang pun dari kalangan para sahabat, tidak. Ya. Kenapa? Karena para makmum-makmum ini barakallahu fikum sutrahnya sudah dicukupkan dengan sutrahnya imam. Ya. Dan demikianlah Rasulullah SAW ketika beliau sholat berjamaah, cuman satu sutrah, yang lainnya tidak perlu memakai sutrah. Adapun ketika kita salat sendiri, kata Rasulullah SAW, la tusalli illa ila sutratin. Janganlah kalian salat kecuali dengan menghadap di sutrah. Dan yang dihalangi pun, ya, di dalam salat ini semuanya. Ketika salat sendirian, ya, ketika salat sendirian kita pakai sutrah. Kata Rasulullah SAW, la tada' ahadan yamurru baina yadayk. La tada', jangan engkau tinggalkan ahadan, satu orang pun, yamurru baina yadayk, engkau biarkan jalan dia hadapanmu. Ahadan maknanya semuanya. Barakallahu fikum. Semuanya. Termasuk anak kecil. Tetapi karena anak kecil ini barakallahu fikum belum paham, ya, ini maknanya ketika kita halangi dia akan tetap apa, ngeyel, dorong, malah nangis, rame, nangis. Ya, maka yang dilakukan oleh Rasulullah SAW ketika hendak ada kambing, yang ingin lewat di antara beliau dan sutrah beliau, Rasulullah SAW itu al-soqo batonahu ila ha'ibin. Dalam riwayat disebutkan Rasulullah SAW al-soqo batonahu, menempelkan perutnya. Kemana? Ila ha'ibin, ke tembok yang dijadikan sebagai sutrah. Sehingga apa? Tamurru hadasyad, kambing ini lewatnya khalfah, di belakangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalau anak-anak pun demikian. Kalau memungkinkan kita yang jalan, biar anak-anak yang lewat. Tapi kalau dia sudah besar atau sudah paham, kita gini kan berhenti. Nah, itu yang dilakukan. Bisa dipahami? Jadi apapun yang akan lewat di hadapan kita oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu hendaknya benar-benar jangan sampai terjadi. Ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kambing saja tidak boleh lewat. Kalau dihalangi percuma. Akhirnya Rasulullah SAW yang maju. Seandainya kita benar-benar menghayati kenapa demikian, barakallahu fikum, ya. Ini tidak lain karena kita itu sedang ikbalu ilallah, sedang menghadap Allah Subhanahu wa taala. Maka fala tada ahadan yamurru baina yadayk. Jangan sampai satu orang pun atau apapun itu lewat di hadapan kita, karena sejatinya kita sedang menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita saja kalau ngobrol sama tamu, ada anak mau lewat di antara kita sama tamu, jenengah halangin enggak? Halangin ya. Saruk ana tamu lari mburinge mboten. Ya. Jenengan ketemu presiden, anaknya mau lewat di antara jenengan sama presiden. Ya. Dihalangi mboten? Halangi. Padahal juga sebelumnya pas diomongin, jangan lewat-lewat ya, di rumah aja. Ini mboten. Apalagi kita berhadapan dengan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Maka ini kata Rasulullah SAW, fala tada ahadan yamurru baina yadayk. Jangan dibiarkan. Nah. Barakallahu fikum. Dan apabila yang melewati adalah orang dewasa dan dia ngeyel, barakallahu fikum, fatuqatilhu, dengan tegas. Kenapa? Karena dia sedang bersama syaitan. Ini yang keberapa? Yang keempat. Yang kelima. Yaitu yakin di dalam sholat. Apa maknanya yakin? Tidak ragu-ragu. Tidak ada ragu-raguan. Karena keraguan ragu itu barakallahu fikum, celah syaitan untuk menjadikan kita was-was. Was-was itu kan bikin syak, bikin ragu. Itu datangnya dari syaitan. Contohnya, ketika kita merasa seperti buang angin misal. Ya. Kenapa merasa buang angin? Ditiup oleh syaitan. Kata Rasulullah SAW, pastikan. Hatta tajida rihan au tasma' sautan. Benar-benar harus dipastikan sampai engkau mendengar suara atau mencium bau. Maknanya apa? Harus ya yakin. Kalau ragu-ragu tinggalkan. Ya. Duh, ini keluar bukan. Tinggalkan sudah. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, na'am, di dalam riwayat Al-Imam Tabarani dan juga Al-Baihaqi, kata Rasulullah SAW, ya'ti syaitanu ahadakum fayankurru inda ijanih. Syaitan itu datang kepada kalian dalam sholat-sholat kalian. Ya, kepada salah seorang kalian. Kemudian yankurru inda ijanih. Dia meniup-niup bagian belakang kita. Kata Rasulullah SAW, fala yansarifu. Maka janganlah dia membatalkan sholatnya. Hatta yasma'a sautan. Sampai dia mendengar suara. Au yajida rihan. Atau sampai dia mencium baunya. Orang-orang fikum. Apa maknanya ini? Maknanya harus yakin. Ya. Kalau ragu, tinggalkan sudah. Tak mayuribuk. Ya. Tinggalkan apa yang menjadikan raib, menjadikan ragu. Ini dari Rasulullah SAW. Karena keraguan-raguan itu adalah dari syaitan. Ya, syak itu dari apa? Dari syaitan. baik dalam sholat, dalam perkara akidah, ya, perkara wudu, semua perkara-perkara itu, keraguan-raguan itu adalah jalannya syaitan untuk masuk ke dalam kehidupan kita. Barakallahu fikum. Maka hendaknya dia yakin di dalam sholatnya. Nah, termasuk juga ketika lupa rokaat, ya, maka tentukan yang dia yakini. Ya. Kalau memang sudah benar-benar dia tidak tahu mana yang yakin, barakallahu fikum, ya, maka dia pilih yang paling sedikit. Karena yang paling sedikit itulah yang paling dia yakini. Misal, ini sholat isya, ya, sudah 2 atau 3. Dia gak bisa. Kalau dia bisa meyakinkan, 3, yakin saya. Sudah, tinggalkan yang ragu. Ya. Tetapi kalau dia tidak bisa memastikan, tidak bisa meyakinkan dirinya antara 3 atau 2, maka pilih yang yakin. Apa itu yang yakin? Yang sedikit. Ya. Di dalam 3 ada 2. Ya tidak, ini 3 ada 2. 2 pilih yang 2. Karena di dalam 3 ada 2. Pilihan yang kedua adalah 2. Berarti dua-duanya apa? Kita ya yakin. Paham ya? Adapun 3 hanya ada pada 1 pilihan yang kita ragukan itu. Tapi kalau 2, duanya ini ada di dalam 2 pilihan yang ragu. Maka itulah yang yakin. Ya. Sama dalam tawaf. Ini sudah 4 apa 5 ya. Kalau dia bisa pastikan 5, yakin saya 5. Sudah 5. Ya. Tapi kalau dia tidak bisa pastikan, barakallahu fikum, maka pilih yang sedikit. Dan itulah yang ada dalam keyakinannya. Itu 4 apa 3 ya. Pilih 3. Kenapa 3? Karena dalam 4 ada 3. Nah, barakallahu fikum. Ya. Dan setelah kita pastikan rakaat itu atau kita sudah yakin barakallahu fikum, dibimbingkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk setelah atau sebelum salam melakukan sujud sahwi. Nah, ini yang menjadikan syaitan itu gelo. Jadi walaupun sudah terlanjur dia apa? Menjadikan kita lupa, ragu-ragu, tapi setelah itu nyesel dia. Kenapa? Ternyata kita malah menambah sujud kita. Yang mana bapaknya mereka, siapa? Iblis suruh sujud sekali saja, enggak. Nah kita dibikin lupa, malah nambah sujud. Gelau akhirnya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam Sahih Muslim dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala an. Naam. Kata beliau, "Idza syakka ahadukum fi salatihi falam yadri kam shalla thalathan aw arba'an." Apabila salah seorang di antara kalian ragu di dalam salatnya, dia tidak tahu berapa rakaat yang sudah dia kerjakan, 3 atau 4, fal yatrahi syakk wal yabni ala mastayqan. Maka buanglah keraguan-keraguan itu dan munculkanlah dalam benak kita ala mastayqan, apa yang dia yakini. 4 atau 3. Dia bisa yakin 4, sudah 4. Dia, aduh kayaknya 3 deh. Pilih di 3. Karena dalam 4 ada di 3. Lalu apa kata Rasulullah SAW? Kata Rasulullah SAW, setelah dia memilih apa yang dia yakini, thumma yasjudu sajdataini qabla ayyusallima, maka hendaknya dia sujud 2 kali. Namanya sujud sahwi. Sujudnya 2 kali. Apa yang dibaca? Sama dengan sujud biasa. Subhanallah. Ya. Lalu duduk. Rabbil firli sekali cukup. Sujud lagi. Subhanallah. Ya. Lalu duduk tasyahud akhir. Tidak perlu apa berisyarat. Langsung salam. Tidak baca apa-apa. Assalamualaikum. Nah, itu namanya sujud sahwi. Kata Rasulullah SAW, ya. Fa in kana shalla khamsan, kalau ternyata dia sholatnya 5, harusnya isya berapa rakaat? 4. Kok sholatnya ternyata dia salah milihnya, ternyata 5. Berarti kan ganjil kan? Padahal harusnya sholatnya genap. Kata Rasulullah SAW, kalau ternyata dia sholatnya 5 rakaat, fasyafa'na lahu, maka sujud sahwinya itu menggenapkan. Jadi tidak witir. Karena witir itu hanya 1 kali. Sebelum apa? Subuh. atau sholat terakhir, pokoknya itu baru witir. Sujud sahwinya itu menggenapkan. Syafa'na lahu sholatahu, itu menggenapkan sholatnya. Iwa in kana shalla itmaman li arba'in, tetapi kok ternyata benar dia sholatnya 4 rakaat. Ya. Kana targhiman li syaitani, maka 2 sujud itu merupakan targhiman, bentuk penghinaan, bentuk pencelaan kita kepada syaitan. Gelar gue, ya. Mau bikin kita lupa, mau bikin kita orang ragu, justru kita menambah sujud kita. Tarziman di syaitan, maka syaitan pun ketika itu merasa menyesal, gelar. Barakallahu fikum. Yang mereka disuruh sujud aja sekali tidak mau. Ini ganggu, biar jangan sujud, biar sholatnya gak bener, biar sholatnya khusyuk. Kok malah nambah sujud. Akhirnya gelar. Tarziman di syaitan. Barakallahu fikum. Sudah ada nih. Satu lagi yang terakhir. Yaitu ketika sholat berjamaah hendaknya kita merapatkan shaf. Ini kita sebutkan yang terakhir. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dalam riwayat Ibnu Hibban dan juga Abu Dawud dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala an, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Rusu shufufakum wa qaribu bainaha wa hadu bil a'naq." Luruskan, sejajarkan saf-saf kalian. "Wa qaribu bainaha," dan dekatkanlah. "Wa hadu bil a'naq," sejajarkan pundak-pundak. "Fa wallazi nafsi biyadihi," demi zat yang jiwaku berada di tangannya, demi Allah, "inni la ara syaitana," sungguh aku benar-benar bisa melihat syaitan ketika itu. "Yadkhulu min qalalis saf ka'annaha al-hadaf," bahwasanya syaitan itu masuk ke dalam saf sebagaimana anak kambing. Dalam riwayat lain dari sahabat barakallahu fikum Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, dikeluarkan oleh Imam Ahmad dan juga Abu Daud, kata Rasulullah SAW, "Aqimus shufuf fa innama tasuffuna bisufufil malaikah," luruskan, rapatkan shaf sebagaimana shafnya para malaikat. "Wa hadu bainal manakib," sejajarkan pundak-pundak. "Wa suddul khalal," dan tutuplah celah-celah. "Wa layyinu fi aidi ikhwanikum," dan lembutlah dengan saudara-saudara kalian. Kalau enggak mau sudah, jangan dipaksa. Apalagi diinjek, jangan. Kata Rasulullah SAW, "Walayyinu aidi ikhwanikum fi aidi ikhwanikum," lembutlah dengan saudara-saudara kalian. "Walatadaru furujatin li syaitan," dan jangan sekali-kali meninggalkan, membiarkan adanya furujat, celah-celah meskipun kecil untuk syaitan. Lalu kata Rasulullah SAW, "Man wasala shaffan wasalahu Allahu tabaraka wa ta'ala," maka barang siapa menyambung, menutup shaf, Allah akan sambung dia dengan Allah, dengan rahmatnya, dengan karunianya. "Wa man qata'a shaffan," dan barang siapa memotong shaf, tidak mau apa? Merapatkannya. Nah, menjauh. "Qata'ahu Allah," Allah akan memutus dia dari dirinya, dari karunianya, dari ridhonya, dari hidayahnya, dari keberkahannya. Dalam riwayat lain, Rasulullah SAW mengatakan, "Man wasala soffan banallahu lahu baitan fil jannah," barang siapa menyambung sof, merapatkan sof, Allah akan bangunkan dia rumah di surga. Padahal gampang, ringan, atau sepele ini merapatkan sof? Ya sudah sepele, saking gampangnya, gampang banget pokoknya. Tetapi ternyata Allah atau Rasulullah SAW janjikan apa? Rumah di surga. Rasulullah SAW janjikan adanya hubungan Allah dengan dirinya, karunianya, berkahnya, semuanya. dan sebaliknya. Ketika dia tidak mau merapatkannya, malah menjauh, memotong shaf, kata Rasulullah SAW, Allah akan putus dia dari rahmat, keridhoannya dan juga yang selain. Kenapa? Karena faedahnya banyak. Di antaranya ini, menutup celah untuk syaitan. Pingin sholatnya khusyuk sama-sama tenang, rapatkan shaf. Pingin kita semakin dekat dengan saudara kita, rapatkan shaf. Tidak ingin terjadi perselisihan di antara kita, rapatkan shaf. Rasulullah SAW, la takhtalifu fatakhtalifa qulubukum. Jangan berselisih, jangan berputus-putus shafnya. Niscaya Allah akan jadikan hati-hati kalian apa? Pisah, pecah belah. Ya. Dan itu juga upaya dari syaitan memecah belah hati-hati kaum muslimin. Di antara sebabnya adalah kenapa? Karena kita tidak merapatkan shaf. Dan juga apa yang sedang kita baca ini, barakallahu fikum, di antara upaya agar kita melemahkan gangguan syaitan di dalam salat kita adalah fa'alaikum bil jamaah, wajib atas kalian mengerjakan salat secara berjamaah. Kenapa? Fa innama ya'kulu dhi'bu minal ghanamil qasiyah. Karena yang namanya serigala itu lebih mudah, lebih senang memangsa domba yang sendirian. Maka di antara upayanya adalah terus mengerjakan sholat secara berjamaah. Dan juga apa yang telah kita sebutkan dari pertemuan kali ini. Mudah-mudahan apa yang kita sebutkan ini bermanfaat untuk kita dan juga kaum muslimin secara umum. Apabila ada kekeliruan dan juga kesalahan, itu datangnya dari kami pribadi dan juga dari syaitan. Al-haqqu minallah, kebenaran datangnya hanya dari Allah subhanahu wa ta'ala. نكتفي إلى هنا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.